hu ay kan nahi wal istifham nahu qawli ta'ala fasharibu minhu illa qalila wa irabu alfa harfu atfin sharibu fa'ilun wa fa'il minhu jar wa majrur wa ta'allikun bi sharibu illa harfu istisna qalilan mansub ala al istisna li anna ma ba'd li anna ma qablahu wa huwa qawluhu fasharibu qali fasharibu kalamun tamun zakara fihi al mustasna zakara fihi al mustasna minhu wa huwa al waw fi sharibu ومُوجَبٌ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ النَّهْيِ وَأَوْشِبِهِ عَلَيْهِ وَقَوْلِكَ قَوْمَ الْقَوْمِ إِلَّا زَيْدًا وَيَرَاهُ قَوْمَ فِعْلُ الْمَاضِينَ الْقَوْمُ فَاعِلٌ إِلَّا حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ زَيْدًا مَنْصُوبٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ كَلَامٌ تَامٌّ مُوجَبٌ وَمِثْلُهُ خَرَجَ النَّاسُ إِلَّا عَمْرًا فَيُنْصَبُ وُجُوبًا الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا إِذَا تَقَدَّمَهُ كَلَامٌ تَامٌّ مُوجَبٌ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا بأن كان المستثنى بعض المستثنى منه كما مثلنا وقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا وقال الفاكهي تبعا لغيره الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع أو منقطعا بأن لم يكن المستثنى بعض المستثنى منه سواء كان من غير جنس ما قبله أو من جنسه ولكن لم يقصد أده منه ولا يكون المنقطع إلا بعد إلا وغيره كما قاله نجم الأئمة الرضي نحو وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإن إبليس ليس بعضا من الملائكة وقولك قام القوم إلا حمارا ويراب ظاهر ولا بد في الاستثناء المنقطع من أن يكون ما قبل إلا دالا على ما بعدها كهذا المثال ولهذا لا يحسن قام القوم إلا ثعبانا كما قاله الصيروفي وابن سراج وابن مالك وغيرهم وعبارة الدمامين وفي تعليق الفوائد إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل إلا دالا على المستثنى فإن لم يتناوله بوجه من الوجوه لم يصح استعماله لعدم الفائدة فلا يصح نحو صهلت الخيل إلا البعير ولو قيل صوت الخيل إلى البعير لجاز لأن التصويت استحضر بذكر الخيل وغيرها من المصوتات فكأن المستثنى في تقدير الداخل فيما قبله وإن لم يكن داخلا حقيقة وبهذا يعلم أن المنقطع بعض من المستثنى منه مجازا وذلك لأنه لا يكون إلا بما يستحضر بوجه انتهى هذا وإنما وجب نصب المستثنى بإلا إذا كان الكلام السابق تاما موجبا لامتناع البدل حينئذ لأنه لو جاز وقوع البدل هنا لاقتضى ذلك فساد المعنى لأن المبدل منه في حكم السابق فلو قلت قام القوم إلا زيد بالرفع على المبدلية أو قام القوم إلا حمار بالرفع أيضا على البدلية وقدرنا المبدل منه الذي هو القوم في حكم الساقط كان تقدير المعنى حينئذ قام إلا زيد أو قام إلا حمار وذلك لا معنى له إلا بتقدير زيادة إلا وهو خلاف الأصل أو بتقدير أنه استثناء مفرغ والتفريق لا يكون في حال الإثبات فتعين النسب والناصب المستثنى المتصل هو إلا إن ابن مالك ومن تبعه وقد قيل إنه مذهب سيبويه وهو الأصح وقيل ما قبل إلا من فعل أو شبهه بواسطة إلا وهذا القول قريب من الأول وإليه ذهب الفارسي والصيرافي وأما المنقطع فالناصب له عند سيبويه ما قبله وأكثر المتأخرين لما رأوا أن إلا نافية بمعنى لكن قالوا هي الناصبة له نسب لكن للأسماء وخبرها محذوف في الغالب وتقديره في المثال والمتقدم قام القوم لكن حمارا لم يكن ومن هذا يعلم أن إلا في الاستثناء المنقطع تكون بمعنى لكن إشراقية. مدين قطع الشارح ثم بعد أن فرغ من ذكر أدوات الاستثناء شرع في بيان حكم المستثنى بكل منها مبتدئا بحكم المستثنى بالقسم الأول. مدين setelah المصنف selesai menyebutkan alat-alat استثناء maka beliau mulai menjelaskan hukum dari mustatsna dengan masing-masing dari alat-alat istisna, mubtadi'an bihukmil mustatsna, dengan beliau memulainya atau dengan memulai penyebutan hukum mustatsna bil qismil awal, dengan macam yang pertama, yaitu yang disepakati kehurufannya. Fal mustatsna bi illa, yaitu al-istitsna dengan illa. Fal mustatsna bi illa ghairu sifah, mustatsna dengan illa yang selain sifat. Ini menunjukkan bahwasanya illa terkadang dia datang dengan makna sifat, bermakna ghair, seperti dalam ayat law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalau illa datang sebagai sifat bermakna ghair, isim setelahnya tidak mansub. Law kana fihi ma alihatun illallah illallahu, seandainya pada langit dan bumi itu ada ilah yang selain, ya terjemahnya kan yang selain dah, bukan kecuali kan. Law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata, seandainya pada langit dan bumi itu ada ilah yang selain Allah, lafasadata, niscaya keduanya akan rusak. Jadi fal mustatsna bi illa ghairu sifah, mustatsna dengan illa selain illa yang bermakna sifah. Illa kadang bermakna ghair, dan sebaliknya kadang ghair bermakna illa. Yansabu wujuban, dinasabkan secara wajib. Idza kana al-kalamu qablaha tamman, apabila kalam yang mendahuluinya, kalam sebelumnya tam, sempurna. Maknanya adalah ghair muhtajin lima ba'da illa. Kalam sebelum illa itu dalam keadaan tidak butuh kepada apa yang setelah illa. Ya. Seperti qawmal qawmu illa zaidan. Qawmal qawmu sudah sempurna. Seandainya dibuang, zaid tidak akan rusak maknanya. Qawmal qawmu. Mujaban. Ya. Bi fathil jim, dengan fathah jim. Ay musbatan, kalam yang diisbat, ditetapkan, tidak dinafikan. Kalam yang positif. Imma lafzon wa ma'nan, ada kalanya musbatnya lafzon wa ma'nan, pada lafaz dan maknanya sekaligus. Contohnya qawmal qawmu illa zaidan, kaum itu berdiri kecuali zaid. Di sini kalam yang mendahului illa adalah kalam yang musbat lafzon wa ma'nan, lafaznya musbat, maknanya pun musbat. Qawmal qawmu illa zaidan, di sini zaidan wajib dinasobkan, tidak boleh dirofakkan. Au ma'nan, ataupun kalam yang mendahului illa musbat ma'nan, hanya pada maknanya saja. Wa in kana manfiyan lafza, meskipun pada lafaznya itu manfi, dinafikan. Contoh ma ja'al qaumu rukbanan illa zaidan. Ma ja'al qaumu rukbanan illa zaidan. Idzil ma'na, karena makna kalimat ini ma ja'al qaumu rukbanan adalah ja'al qaumu rukbanan illa zaidan. Kaum itu datang dalam keadaan berkendaraan kecuali Zaid. Jadi lafadznya di situ manfi tapi maknanya isbat. Maka yang setelah illa juga dalam contoh ini harus dinasobkan. Ya. Seandainya dibuang rukbanannya, ma'ajal qawmu, kalamnya jadi apa? Manfi lafdun pemaknan. Wasawa'un ta'akhara al-mustathna 'anil mustathna minhu aw taqaddama 'alayh. Dan sama saja hukumnya, apakah mustathna-nya diakhirkan dari mustathna minhunya, contohnya qawmal qawmu illa zaidan. Di sini mustathna-nya mana? Zaidan, diakhirkan dari mustathna minhunya, yaitu apa? Al-qawm. Au taqaddama 'alayh, ataupun boleh juga mustathna-nya didahulukan dari mustathna minhunya. Berarti apa kalau dibalik? Qawmal qawmu qawma apa? Illa zaidan al-qawmu, berarti qawma illa zaidan al-qawmu. Wal kalamu tam huwa ma dzukira fihi al-mustathna minhu. والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه. Kalam yang tam adalah kalam yang disebutkan di dalamnya mustatsna minhunya, sesuatu yang dikeluarkan darinya mustatsna, itu mustatsna minhu. Wal mujab huwa alladhi lam yataqaddam alayhi nafyun, sedangkan kalam yang mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh penafian, tidak pula oleh yang serupa dengan penafian dalam hukum seperti nahi dan istifham. Nahu qawlihi ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasharibu minhu illa qalila, maka mereka pun minum dari air sungai tersebut, illa qalila, kecuali sedikit dari mereka. Di sini qalila wajib dinasabkan. Wa i'rabuhu, i'rabnya alfa harfu 'athfin, syaribu fi'lun wa fa'il, minhu jarun wa majrur, minhu muta'alliq bi syaribu, muta'alliqnya dengan syaribu, illa harfu istitsna'in, qalilan mansub 'ala al-istitsna, mansub sebagai istitsna, li'anna ma qablahu. Kenapa di sini qalilan wajib dinasabkan? Li'anna ma qablahu, karena apa yang sebelumnya yaitu ucapan Allah fasyaribu adalah kalamun tam, kalam yang sempurna. Dzukira fihi al-mustatsna minhu, disebutkan di dalamnya mustatsna minhunya, wa huwa al-wawu, yaitu wawu fi syaribu, yang ada pada syaribu. Wa mujab, dan kalamnya juga mujab, li'adami taqaddumin nahyi au syibhihi alaih, karena kalamnya tidak didahului oleh apa? Nahi ataupun yang serupa dengannya dalam hukum. Wa kaqaulika qawmal qawmu illa zaidan, dan contoh yang lain seperti ucapanmu qawmal qawmu illa zaidan. I'rabnya jelas, qawma fi'lun madin, al-qawmu fa'il, illa harfu istitsna, zaidan mansub ala al-istitsna, li'anna ma qablahu kalamun tam mujab, karena kalam sebelumnya adalah kalam yang tam mujab. Famithluhu, yang semisal itu juga, kharajan nasu illa amran, boleh enggak dibaca umaron? Amron apa umaron? Amat? Amron. Kenapa di sini tidak ditambahkan wawu? Ketika marfu kan ada, kalau amr ada wawunya, ya kan? Kenapa di sini tidak ditambahkan wawu? Karena sudah terbedakan dengan Umar. Kalau Umar mamnu minas sharf, iya kan? Kalau Umar kan mamnu minas sharf, sedangkan amr kan mun munsharif, sehingga dihilangkan di sini wawunya. Ya, tidak tersamarkan dengan Umar, karena Umar apa? Baru mun sharif. Seandainya Umar, maka tidak ada alifnya di sini. Ya, ketika rofa itu kan sama, sehingga dibedakan dengan wawu antara Umar dengan Amr. Kalau Amr ditambahkan setelah ro'nya wawu, ketika mansub maka tidak butuh ditambahkan wawu, ya karena sudah terbedakan. Kalau Amron itu munsharif, sedangkan Umar baru munsharif lil alamiyah wal adil. Fayunsabu wujuban al-mustathna bi'illa idha taqaddamahu kalamun tamun mujabun, maka dinasobkan secara wajib mustatsna dengan illa, apabila didahului oleh kalam yang tam mujab. Sawa'un kana al-istitsna'u muttasilan, sama saja apakah istitsna'nya muttasil, sudah sempat kita singgung di awal, bi an kana al-mustatsna ba'dul mustatsna minhu. Istitsna' muttasil adalah apabila mustatsna'nya adalah bagian dari mustatsna' minhu. Seperti contoh yang disebutkan tadi, qawm al-qawmu illa zaid, zaid adalah bagian dari al-qawm. Kama masalna, sebagaimana yang telah kami contohkan. Wa kaqawlihi ta'ala, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihat. Contoh yang lain adalah firman Allah SWT, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihat. Dia pada mahalnya nasab, isim setelah illanya. dan alladzina amanu adalah ba'dul insan, sebagian dari manusia. Wa qawlihi ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala, seandainya mereka keluar turut serta bersamamu berjihad, itu orang-orang munafik, ma zadukum illa khabala, tidaklah mereka menambah kepada kalian kecuali khabala, kerugian. Di sini khabala mafulun tsani nih bagi zada. Maful yang pertamanya kaf atau kum, zadukum maful yang pertama, khabala maful yang kedua. Istitnanya masuknya ke mana berarti ini? Faragh ya. Li'anna al-asla fil istitna an yakuna muttasila. Karena hukum asal dari istitna adalah agar muttasil, agar al-mustatna'nya bagian dari mustatna minhu, itu hukum asal dari al-istitna. Wa qala al-fakihi taba'an li ghairihi. Al-istitna haqiqatun fil muttasil, majazun fil munqati'. Kata al-fakih, beliau mengikut pendapat yang lainnya, yaitu bahwasanya al-istitna itu haqiqi fil muttasil, pada yang muttasil. Majazun fil munqati', majaz pada yang munqati'. Yang munqati' itu apabila apa? Mustatsnanya bukan bagian dari mustatsna minhu. Di sini juga dijelaskan ini, bi an lam yakun al mustatsna ba'dal mustatsna minhu. Istitna yang munqati' adalah apabila mustatsnanya bukan bagian dari mustatsna minhu. Sawa'un kana min ghairi jinsin ma min ghairi jinsi ma qablah aw min jinsihi walakin lam yuqsad 'adduhu min. Sama saja. Ya, dia terputus karena min ghairi jinsi ma qablah, berbeda jenisnya dengan yang sebelumnya, berbeda jenisnya mustatsna dengan mustatsna minhu, au min jinsi atau pas satu jenis. Lakin lam yusad adduhu min. Hanya saja mustatsnanya meskipun satu jenis dengan mustatsna minhu, tapi tidak dimaukan bahwasanya dia mustatsna itu tergolong pada mustatsna minhunya. Wala yakunul munqati' illa ba'da illa wa ghair, illa ba'da illa wa ghairin. Dan tidak terjadi istitna munqati' kecuali setelah illa wa ghairin, ya, kecuali setelah dua adat ini saja. Kama qalahu najmul a'immah, sebagaimana dikatakan oleh bintangnya a'immatul lughah ar-radi. Nahu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Ya, ini contoh dari istitna munqati'. Kenapa? Karena mustatsna minhunya atau mustatsnanya iblis bukan jenis mustatsna minhu al-malaika. Fa inna iblis laisa ba'dhan min al-malaika, karena iblis bukanlah bagian dari malaikat. Wa qauluka awa qawlika qawmal qawmu illa himara, kaum itu berdiri kecuali keledai. I'rabnya zahir, jelas ya. Walabudda fil istitna al-munqati'i min an yakuna ma qabla illa dalan ala ma ba'daha kahadhal misali. Dan harus pada istitna yang munqati'i, ini syaratnya berarti, syarat dari al-istitna al-munqati'i, min an yakuna maqabla illa, agar apa yang sebelum illa dalan ala ma ba'daha, itu menunjukkan kepada apa yang setelahnya, ada kaitannya dengan yang setelahnya. Kahadzal misal, seperti contoh ini, qamal qawmu illa himara, kaum itu berdiri kecuali himar. Kalam sebelumnya berdiri itu menunjukkan kepada himar juga, karena yang berdiri bukan hanya jenis manusia, ya kan. Himar juga berdiri, bisa duduk juga himar. Ya. Berarti kalam sebelumnya menunjukkan kepada mustatsna. Walihada la yahsunu qawmal qawmu illa thu'banan. Oleh karenanya tidak benar kalau dikatakan qawmal qawmu illa thu'banan, kaum itu berdiri kecuali ular. Kenapa? Karena kalam sebelum illa tidak menunjukkan kepada mustatsna. Karena ular tidak disifati dengan apa? Berdiri, disifatnya dengan merayap. Ya Allah alam, kalau ular kobra misalnya berdiri kama qalahu As-Sirafi, sebagaimana ini dikatakan oleh As-Sirafi, Ibnu Sarraj, Ibnu Malik, wa ghairuhum. Wa ibaratu ad-damamin fi ta'liq al-fawaid idza kana al-istithna munqati'an fala budda an yakuna al-kalamu alladhi qabla illa dalan 'ala al-mustathna. Dan ungkapannya ad-damamin ketika menta'liq al-fawaid adalah idza kana al-istithna munqati'a, apabila istithnanya munqati', fala budda an yakuna al-kalamu alladhi qabla illa, maka mesti kalam yang datang sebelum illa dalan alal mustathna, mesti menunjukkan kepada mustathna. Fa in lam yatanawalhu biwajhin minal wujuh lam yasih isti'maluhu li'adamil fa'idah. Apabila kalam sebelum illa tidak mencakup mustathna biwajhin minal wujuh, dari satu sisi pun, dari sisi-sisi yang ada, lam yasih isti'maluhu, maka tidak sah, tidak benar untuk digunakan. Ya adamil faidah, karena tidak adanya faidah. Ya, karena qaumal qaumu illa himara, bisa di sini disamakan. Al qaum dengan himar dalam satu sisi berdiri. Tapi kalau tadi qaumal qaumu illa thu'banan, itu enggak ada sisi berdiri pada thu'ban. Fala yasihu nahu, maka tidak sah contoh sohalatil khaylu ilal ba'ir. Sohala itu suara yang khusus keluar dari al khayl. Apa al khayl? Kuda ya. Kuda itu apa? Meringkik tah bahasa Indonesianya. Kuda itu meringkik kecuali al ba'ir. Unta, unta tidak disifat yang meringkik. Apa bunyi unta namanya? Yang jelas ini sohala, ini khusus suara yang keluar dari apa? Kuda. Sehingga tidak pas, tidak ada sisi yang bisa dibenarkan untuk al-ba'ir itu disamakan ya dengan al-khayl dalam fi'il. Walau qila sawatatil khaylu illa al-ba'iru illa al-ba'ira, sana ini dikatakan sawatatil khaylu illa al-ba'ira, kuda itu bersuara kecuali ba'ir, la jaza, ini saya boleh. Iya. Li'anna at-taswit ustuhdira bi dzikril khail wa ghairiha, karena suara bisa dihadirkan, bisa didatangkan bi dzikril khail, dengan menyebutkan al-khail wa ghairiha, dan selainnya, burung dan yang lainnya bersuara umum. Iya. Ada sisi yang bisa dibenarkan untuk dia dipersyarikatkan dengan yang sebelumnya dalam hukum. Wa ghairiha minal musawwitat, dan selain itu dari binatang-binatang yang bersuara atau memiliki atau mengeluarkan suara. Fa ka'anna al-mustathna fi taqdiri dakhili fi ma qablah wa in lam yakun dakhilan haqiqatan. Maka seolah-olah mustathna ya munqati' fi taqdiri dakhil fi ma qablah, ditakdirkan masuk pada apa yang sebelumnya. Wa in lam yakun dakhilan haqiqah, meskipun dia tidak masuk kepada yang sebelumnya secara hakiki tapi majazi. Wa bi hadza yu'lam anna al munqati' ba'dun min al mustathna minhu majazan. Dengan ini diketahuilah bahwasanya munqati', mustathna ya munqati', adalah bagian dari mustathna minhu tapi majazan, sifatnya majazi. Wadhalika li'annahu la yakunu illa bima yustahdhar biwajhin. Ini demikian dikarenakan yang namanya mustathna tidaklah terjadi kecuali dengan sesuatu yang bisa dihadirkan. Ya, meskipun dari satu sisinya. Bisa dihadirkan meskipun dari satu sisi hukum saja. Ya, seperti tadi. Ya, qaumal qaumu illa himara, bisa himar disertakan dengan al-qaum dalam hukum berdiri. Adapun yang lainnya, ya banyak perbeda. Al-qaum berbicara, nulis, ya kemudian apalagi belanja dan sebagainya, enggak masuk. Tapi kan satu sisi ini masuk gitu, himar, bisa dihadirkan himar dalam al-qiyam. هذا وإنما وجب نصب المستثنى إلا إذا كان الكلام سابق تاما مجابا. Demikianlah. Tidak lain diharuskan nasabnya mustatsna dengan illa apabila kalam yang mendahulunya tam dan mujab. Tam adalah apa? Disebutkan sebelumnya mustatsna minhunya, mujab tidak didahului oleh nafi dan yang semisalnya. Limtina'il badal. Kenapa wajib mansub ketika terpenuhi syarat ini tam dan mujab? Tidak boleh rafa'. Limtina'il badal hina idzin, karena terhalangnya badal ketika itu. Ketika itu apa? Ketika apa? Kalam yang mendahului apa? Tam dan mujab. Di sini hina idzin tanwinnya tanwin iwab. Iwabun ala jumlah. Hina idzil kalamu sabiq taman idza hina idz kana al kalamu sabiq taman mujaban. Li'annahu law jaza wuqu'ul badali huna laqtadha dhalika fasad al ma'na. Dikarenakan seandainya diperbolehkan untuk datangnya badal di sini pada apa yang pada jumlah yang tam dan mujab, ya, seandainya dibolehkan datangnya badal di sini pada mustatsna yang datang setelah kalam yang tam dan mujab, laqtadha dhalika fasad al ma'na, maka ini akan menyebabkan rusaknya makna. Lian al mubdal minhu fi hukm sabiq, karena yang namanya mubdal minhu itu satu hukum dengannya sebelumnya. Lian al mubdal minhu fi hukm sabiq, karena mubdal minhu satu hukum dengan yang sebelumnya. Ataupun saya ulangi, lian al mubdal minhu fi hukm sabiq, karena mubdal minhu pada hukum yang mendahulunya. Ya, saya ulangi keliru tadi. Lian al mubdal minhu fi hukm sabiq, karena mubdal minhu itu berada pada hukum yang mendahulunya. Ya, mubdal minhunya. Falau qulta qawmal qawmu illa zaid illa zaidun, seandainya engkau katakan qawmal qawmu illa zaidun birraf'i ala al badaliyah, dengan rafa' pada zaid sebagai badal. Aw qawmal qawmu illa himara, ataupun qawmal qawmu illa himara birrafa' dengan rafa' juga ala al-badaliyah sebagai badal. Wa qaddarna al-mubdal minhu alladhi huwa al-qawm, dan kita takdirkan bahwa saya mubdal minhunya adalah qawm. Wa qaddarna al-mubdal minhu alladhi huwa al-qawm fi hukmi saqit kana taqdirul ma'na hina idzin qawma illa zaidun aw qawma illa himarun. Nah, salangi ya. Dari atas. Ya. Lian al-mubdal minhu. Lian al-mubdal minhu, karena mubdal minhu fi hukmi sabiq, itu dia pada hukum yang sebelumnya. Seandainya engkau katakan qawm al-qawm ila zaidun, tidak al-qawm di sini ya, mubdal minhunya. Kemudian badalnya zaid. Berarti hukum al-qawm yang mendahului apa? Qawma, ya kan? Hukum yang ditetapkan bagi al-qawm adalah qawma. Seandainya engkau katakan qawm al-qawm ila zaidun birofa' dengan rofa' sebagai badal, atau qawm al-qawm ila himara ila himarun birofa' aidha ala al-badaliyah sebagai badal. Wa qaddarna al-mubdal minhu alladhi huwa al-qawm, kemudian kita anggap mubdal minhunya yaitu al-qawm fi hukmi saqit, pada hukum yang digugurkan, berarti tidak ditetapkan al-qiyam pada al-qawm. Wa qaddarna al-mubdal minhu alladhi huwa al-qawm fi hukmi saqit, dan kita anggap bahwasanya mubdal minhunya yaitu al-qawm fi hukmi saqit, pada hukum yang digugurkan, ya, ataupun digugurkan hukumnya. Hukum yang dimaksud di sini apa? Al-qiyam. Karena takdirul makna, maka berarti maknanya hina idzin, ketika itu, ketika digugurkan hukum dari al-qawm, maknanya qawma illa zaidun. Qawma illa zaidun jadinya. Ya. Qawma illa zaidun. Karena gugur kan hukum dari apa? Al-qawm. Berarti maknanya demikian. Qawma illa zaidun. Atau qawma illa himarun. Wadhalika la ma'nan lah. Kalau seperti ini berarti tidak ada maknanya tuh. Tidak ada apa? Maknanya. Illa bitakdiri ziyadati illa, kecuali kalau kita takdirkan la'nya zaidah, tambahan saja untuk taukid saja. Berarti maknanya qawma illa zaidun, zaid berdiri. Tapi wahuwa khilaful asal, ini menyelisihi hukum asalnya, yaitu bahwasanya illa itu bukan zaidah. Au bitakdiri annahu istisna mufarrogh, atau dengan menakdirkan bahwasanya dia, contoh qawma illa zaidun, qawma illa himaran adalah istitna mufarrogh. Watafrigh la yakunu fi halil itsbat. Ini juga terbantahkan lagi. Ini alasannya mengapa tidak boleh rafa' ya. Tafrigh tidaklah terjadi ketika kalam sebelumnya musbat. Yang nama istitsna mufarrigh syaratnya apa? Kalamnya sebelumnya adalah apa? Manfi. Sedangkan pada contoh tadi qoma musbat. Ya, enggak bisa. Watafrigh kalau kita jadikan istitsnanya mufarrigh, maka istitsna mufarrigh tidaklah terjadi fi halil itsbat. Ya, dalam keadaan isbat. Fata'ayyana nasbu dengan ini, maka wajiblah untuk mustatsna dalam kondisi seperti ini mansub. Nah itu. Sudah paham ini? Hah? Jadi mubdal minhu itu pada hukum yang mendahulunya. Pada contoh qaumal qaumu illa zaid, apa hukumnya berarti yang mendahului? Al-qiyam, iya kan? Iya. Kalau kita rafakan zaid yang seharusnya mansub sebagai badal, kemudian kita takdirkan mubdal minhunya apa? Al-qaum, itu pada hukum dari sisi hukum dia gugur, hukumnya apa? Al-qiyam, gugur berarti. Tidak ditetapkan al-qiyam bagi al-qaum. Maka berarti takdir maknanya qoma illa zaidun. Nah ini dibantah. Kalau sudah qoma illa zaidun, terbantahkan ya. Pertama, tidak ada maknanya qoma illa zaidun. Berdiri kecuali zaid, apa maknanya? Berdiri kecuali zaid, apa maknanya? Tinggal zaid berdiri aja ya kan? Apa fungsinya illa? Ya. Berdiri kecuali zaid, tinggal qoma zaidun aja. Apa faedahnya illa? Tidak ada faedahnya ya. Kecuali kalau ditakdirkan illa sebagai zaidah. Ini tapi menyelisih apa? Hukum asal dari illa. Ditaksis untuk istisna. Atau kalau ditakdirkan bahwasanya qawma zaid istisna mufarruq, ini juga terbantahkan. Itu bahwasanya istisna mufarruq tidaklah terjadi kecuali pada kalam yang manfi. Wannasibu lil mustasna al muttasili huwa illa inda ibn Malik wa man tabi'ah. Yang menasubkan mustatsna yang muttasil adalah illa di sisi Ibnu Malik dan yang mengikutinya. Wa qad qila innahu madhhabu sibawaihi wa huwa al-ashah. Dan disebutkan juga bahwasanya ini adalah pendapatnya Sibawaih. Dan itu yang lebih sahih. Bahwasanya yang menasubkan adalah illa itu sendiri. Wa qila ma qabla illa min fi'lin aw shibhihi biwasitati illa. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang menasabkan mustatsna adalah ma qabla illa, apa yang sebelum illa, min fi'lin dari fi'il aw shibhi, atau yang serupa dengan fi'il dari isim fa'il dan yang lainnya. Biwasitati illa, tapi dengan perantaran illa. Yang menasabkan adalah fi'il atau shibhu fi'il dengan bantuan illa. Wa hadzal qaul qaribun minal awwal. Pendapat ini mendekati pendapat yang pertama. Wa ilaihi dhahabal farisi was-sirafi. Kepada pendapat ini al-farisi dan as-sirafi berpendapat. Wa ammal munqati' fan-nasibu lahu 'inda sibawaihi ma qablah. Adapun istitsna munqati', maka yang menasabkannya menurut sibawaih adalah apa yang sebelumnya. Bukan illanya. Wa aktsarul mutaakhirin lamma ra'aw anna illa an-nafiyata bima'na lakinna qalu hiya an-nasibah lah nasba lakinna lil asma. Kebanyakan ahli nahu belakangan ketika mereka melihat bahwasanya illa an-nafiyah, dalam catatan kaki disebutkan hadhihi tasmiyah gharibah, penamaan illa istitsnaiyah dengan illa nafiyah itu gharib, sesuatu yang asing. Ya. Maksudnya al-istitsnaiyah, ada yang menamai dengan nama an-nafiyah. Ini penamaan yang gharib katanya. Jarang didapati, dijumpai. Lamma ra'au anna illa an-nafiyah bima'na lakinna, tatkala mereka memandang bahwa saya illa an-nafiyah itu bermakna lakinna. Qalu hiya an-nasibah, maka mereka mengatakan hiya an-nasibah, dialah illa itu sendirilah yang menasabkannya. Nasba lakinna lil asma, sebagaimana lakinna itu sendiri yang menasabkan isim-isim. wa khabaruha mahdhuf, maka berarti khabarnya mahdhuf. Ya, saya ulangi, aksarul mutaakhirin, kebanyakan mutaakhirin, karena mereka melihat bahwa saya illa an-nafiyah bermakna lakinna, mereka mengatakan dia, dialah yang menasabkan isim yang setelahnya sebagai isimnya. Ya. Wa khabaruha mahdhuf, dan khabarnya mahdhuf fil ghalib, pada umumnya. Fil misal al-mutaqaddim, pada contoh yang telah lewat. Qaum al-qaumu, ya. Ya, saya ulangi. Wa khabaruha mahdhuf, ya. Fil ghalib. Titik. Takdiruhu fil misal al-mutaqaddim, takdirnya pada contoh yang telah lalu adalah qaum al-qaumu lakinna himaran lam yakum. Itu. Qaum al-qaumu lakinna himaran lam yakum. Berarti dia ras sebagai apa? Himaran. Isimnya la, ya. Wa min hadza yu'lam anna illa fil istithna al-munqati' takunu bi ma'na lakin al-istidrakiyah. Dan dari sini diketahuilah bahwasanya illa al-istithna'iyah al-munqati', ya munqati' maksudnya, ya. Takunu bi ma'na lakinna, itu bermakna lakinna al-istidrakiyah. Ini makna apa? Lakinna istidrakiyah. Apa istidrakiyah? Ta'qibu al-kalam bi raf'i ma tawahama nafyu'ah, ya itsbatuhu. Sudah kita pernah lewatkan, ya. Zaidun alim lakinna shadiqahu apa? Jahil. Sedikit lagi waktunya, terperat seperempat lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, fal mustathna bi illa yansibu idza kana al-kalamu ينصب إذا كان الكلام تاما موجب والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه له قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا وقولك قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا أمر سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطعا له قام القوم إلا حمارا وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء والأرجح في المتصل البدل والأرجح في المتصل البدل أي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه له قوله تعالى ما فعله إلا قليل منهم والمراد بشبه النفي أنه نحو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك والاستفهام نحو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ونصب في المستثنى المتصل عربي جيد قرئ به في السبع في قليل وامرأتك وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وتميم يرجحونه ويجيزون الاتباع نحو ما قام القوم إلا حمار وإلا حمار تنبيه ما تقرر من وجوب النصب في الاستثناء من كلام تام موجب سواء كان متصلا أم منقطعا والمشهور المعروف في كتب العربية وقد سمي الرفع متى توفرت الشروط كقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها إلا ذكر الله وما واله أو عالم أو متعلم وقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المهاجرون إلا المجاهرون وقرئ فشربوا منه إلا قليل برفع فقير فقيل المرفوع في جميع ذلك بدل بعد من المستثنى منه لأن الإبدال بعد الكلام التام الموجب لغة حكاها أبو حيان وخرج عليها القراءة المذكورة ولصه أن المرفوع مبتدأ خذف خبره لدلالة ما قبله أي إلا ذكر الله إلى آخره فليس بملعون وإلا المجاهرون ليسوا معافين وإلا قليل منهم لم يشربوا والجملة في ذلك كله استثناء منقطع فمحلها النصب ومجيء المستثنى جملة وهو ما عليه ابن هشام تبعا للفراء وابن خروف وغيرهما وهو الأصح ومنه قوله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فمن مبتدأ خبره فيعذبه والجملة استثناء منقطع وإن كان الكلام الذي قبل إلا taman ay madkurun fihi al-musanna minhu ghayru mujab fi fatil jim bi an taqaddama nafyun aw shibhu jaza fil mustathna muttasilan kana aw munqati'an al-badalu ay badalu ba'din 'inda al-basriyin wa lam yusrih ma'ahu bi damirin li anna quwwata ta'alluq al-mustathna minhu tughni 'an ad-damiri ghaliba qalahu al-azhari wa hina idin fayurabu iraba ma qablah min rafin wa nasbin wa jarrin nahu maqam al-qawmu illa zaidun wa ma ra'aytu al-qawma illa zaidan wa ma maratu bil-qawmi illa zaidin wa qala al-kufiyun innahu atfu nasakin li'anna illa indahu min hurufil atfi fi babil istithna khawasatan wa hiya indahum bimanzilatila al-atifati fi anna ma ba'daha mukhalifun lima qablaha qultu wa kadhalika yadullu al-ba'du yakunu thani fihi mukhalifan lil-awwal fil ma'na ala taro annaka idha kulta ra'aytu al-qawma ba'dahum fayakunu qawluka awalan ra'aytu al-qawma majazan thumma bayanta ba'da dhalika man ra'ayta minhum wajaza fihi an-nasbu ala istithna li'annahu al-aslu walakinna al-arjah fil muttasil al-badal lima fihi min husul al-mushakalah bayna al-mustathna wal-mustathna minhu fil irab thumma fussir al-badalu biqawlihi ay yuj'alu al-mustathna badalan min al-mustathna minhu fayatba'uhu fi irabihi ala anahu badalu ba'din wa innama takunu al-badaliyatu arjahu bisharti an la yakuna mardudun bihi kalamun tadammana ma'ana al-istithna'i wa anna la yatarakha al-mustathna anil mustathna minhu wa an la yakuna mutaqaddiman alayhi famithalu ma jumi'a shurutu nahu qawlihi ta'ala ما فعلوه إلا قليل منهم ويربه ما نافية فعلوه فعل وفاعل ومفعول إلا أداة حصر قليل بدل بعد من كل منهم جار ومجر في محل رف صفة لقليل وليس في الإبدال ما يخالف المبدل منه نفيا أو إثباتا إلا البدل في الاستثناء فإنك إذا قلت ما قام أحد إلا زيد فقد نفيت القيامة عند أحد وأثبته لزيد وهو بدل منه إذا تعذر الإبدال من اللفظ لمانع أبدل على المحال ما هو لا أحد فيها إلا أمر وما زاد شيئا إلا شيء لا يأبه به لأن ما ولا لا يقدران عاملتين بعد إلا لأنهما عملتا للنفي وقد انتقد النفي بإلا ومثل ذلك ما جاءني من أحد إلا أبوك بالرفع على أنه بدل بعض من محل أحد لأنه فاعل ومن زائدة ويمتنئ خفضه على اللفظ لأن الإبدال في النية تكرار لأن البدل في النية تكرار العامل فيكون التقدير جاءني من أبيك فيلزم عليه زيادة من في الإثبات وفي المعرفة وكلاهما ممتنئون عند الجمهور وقد يبدل من المحذوف كقوله ملحة وقفة تقول ما الفخر إلا كرم وهل محل الأمن إلا الحرم أي ما الفخر شيء إلا الكرم وهل محل إلا من مكان إلا الحرم لأنه مثل به للإبدال لأنه مثل به للإبدال لا للتفريد. يا 5 menit lagi. Matannya kemarin terlewatkan belum sempat kita baca. Fal mustathna bi illa yunsab idza kana al kalamu taman mujaban. Mustathna dengan illa dinasabkan apabila kalamnya tam mujab. والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا وكقولك قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا سواء كان الاستثنى متصلا كما مثلنا أو منقطعا أنه قام القوم إلا حمارا كلام yang tam adalah kalam yang disebutkan di dalamnya المستثنى منهnya. Yang mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh nafi, tidak pula oleh yang semisal dengan nafi. Contohnya fasyaribu minhu illa qalila. Qamal qaumu illa zaida, kharajan nasu illa amra. sama saja istitsna'nya muttasil sebagaimana yang telah kami contohkan washaribu minhu illa qalila qawmal qawmu illa zaida kharajan nasu ila amra aw munqati' ataupun munqati' nahu qawmal qawmu illa himara wa in kana al kalam taman ghairu mujabin apabila kalamnya tam tapi ghairu mujab yaitu manfi jaza fil mustatsna al badalu wan nasbu ala al istitsna boleh pada mustatsna'nya dijadikan sebagai badal atau nasab sebagai mustatsna ataupun istitsna wal arjah fil muttasil al badal yang lebih rajih pada yang muttasil pada istitsna yang muttasil adalah badal yaitu rafa ayu jal al mustatsna badalan minal mustatsna minhu yakni dijadikan mustatsna'nya sebagai badal dari mustatsna minhu fa'tba'uhu fi i'rabihi maka dia mustatsna i'rabnya ikut kepada yang sebelumnya nahu qawli ta'ala wa ma fa'aluhu illa qalilun minhum ya ma fa'aluhu illa qalilun minhum dengan rafa' qalil sebagai badal dari apa yang sebelumnya itu wawu pada fa'aluh ini yang lebih rajih apa di'tba' dijadikan sebagai badal kenapa karena kalamnya apa? Kalam yang tam yang manfi. Wal muradu bi syibhin nafi an-nahyu dan yang dimaksud dengan syibhun nafi adalah nahi. Larangan. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Janganlah menoleh ataupun minkum ahadun seorang pun di antara kalian illa imra'atak kecuali istrimu. Coba dicek mananya apa yaltafit menoleh atau tertinggal ya. Pada asalnya iltafata yaltafitu menoleh ya. Wal istifham lahu wa man yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun atau istifham contohnya wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun tanbih ma taqarrara min wujubin nasbi fil istithna min kalamin tamin mujabin سواء كان متصلا او منقطعا هو المشهور المعروف في كتب العربيه تنبيه perhatian apa yang telah ditetapkan dari harusnya nasab pada istitsna pada kalam yang tamujab apakah muttasilnya ataupun munqati'nya huwal masyhur itulah yang masyhur yang ma'ruf fi kutubil arabiyah pada kitab-kitab bahasa Arab waqad sumi'a rafu ma tatawaffarat asyurut dan telah didengar rafa'nya mata tawafarati syurutu ketika terpenuhi syarat-syaratnya ada syarat-syaratnya kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu aw 'alimun aw muta'allim dunia itu mal'unah terlaknat ya dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah wa mawalah dan apa yang berkaitan dengannya au alim au muta'allim atau seorang alim ataupun muta'allim seorang yang belajar seorang pengajar ataupun seorang yang belajar wa qawlihi di sini dirafakan illa zikrullah iya illa zikrullah padahal kalam yang sebelumnya lah tam iya tam dan mujab wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afan ila al-mujahirun setiap umatku mu'afan akan dimaafkan kesalahannya illa al-mujahirun kecuali mereka yang terang-terangan berbuat dosa wa quri'a fasyaribu minhu illa qalilun dikit dibaca dalam qiraah yang lain dengan apa rafa fasyaribu minhu illa qalilun bi rafa' fa qalilun faqalilul marfu' faqalilun al-marfu' fi jami' dhalik badal birafi faqali birafi birafi faqalilun al-marfu' fi jami' dhalik badal maka qalil yang marfu' pada semuanya itu dijadikan sebagai badal ba'ab minal mustatna minhu dijadikan badalul ba'ab dari mustatna minhu karena qalil bagian dari wawu ada yang kurang dari situ? Ada yang sakot enggak? Faqalilul marfu' faqalilun al-marfu'u fi jami' dzalik badal. Itu sama. Hah, ada yang ketinggalan enggak? Hah? Apa? Pantesan ini kok Di sini faqalil, faqila ya Raja. Pantasan ini kok faqalilul marfu. Salah di sini. Di catatan nuskho saya faqalilun al marfu faqila ya. Ya itu baru nyambung. Ya. Dirafa' faqil al marfu fi jami' dzalika. Dikatakan bahwa marfu pada semua contoh yang disebutkan di atas badalul ba'd min al mustatna minhu, badal ba'd dari mustatna minhu. Ya. Masih ingat kan badal ba'd contohnya yang disebutkan al tukhfa akal turghifa thuluthahu. Li'anna al-ibdala ba'da al-kalam itam al-mujab lughatun. Karena badal setelah kalam yang tam, yang mujab itu juga lughah. Hakaha Abu Hayyan. Dikaitkan oleh Abu Hayyan. Keberadaan lughah ini. Wa kharraja 'alaiha al-qira'atul al-madhkurah. Dan mengeluarkan kepada badal kori-kori ataupun qira'ah yang telah disebutkan. Ya, al-qira'ah al-madhkurah. Qira'ah yang telah disebutkan tadi mengeluarkan contoh. Fasyaribu minhu illa qalil. Ataupun memasukkan. Ya, menggolongkan contoh fasyaribu illa qalil kepada badal. Wal asahu annal marfu' mubtada'un. Hudhifa khabaruhu lidalalati maqablah. Yang lebih sahih bahasanya yang marfu' itu pada kalam yang tamujab. Itu i'rabnya mubtada'. Hudhifa khabaruhu. Dibuang khabarnya. Lidalalati maqablah. Karena sudah ditunjukkan khabarnya oleh yang sebelumnya. Sehingga tidak perlu disebutkan. Sudah difahami. A'illa zikrullah. Ya. Ada yang salah enggak? Oh, masih ada ya. Ai illa zikrullah ila akhirih falaisa bimal'un. Yani kecuali zikrullah khabarnya falaisa bimal'un itu. Ila zikrullah sama seterusnya, maksudnya ila zikrullah mawalahu aw alimun aw muta'allimun itu masih mubtada, khabarnya falaisa bimal'un. Maka itu semua tidaklah terlaknat. Ya, pada contoh hadis tadi kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun, yang lebih sahih al-mujahirun yang dia datang setelah kalam yang tamujab ketika rafa dijadikan sebagai mubtada khabarnya mahdzuf, yakni takdirnya illal mujahirun laisu mu'afin, kecuali mereka orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat laisu mu'afin, maka mereka tidak akan dimaafkan. Wa illa qalilun minhum lam yashrabu, ini lebih sahih, mudah ya insyaallah ya untuk kita mengetahui khabarnya itu. Dilihat sebelumnya. Biasanya khabar itu dibuang ketika sudah ada yang menunjukkan ya ke sana. Sehingga tidak membingungkan orang. Wal jumlah fi dzalika kullihi istitsna munqati'. Ya, jumlah pada semua contoh ini adalah istitsna munqati'. Mahalluhan nasab, mahalnya nasab. Ya. Wa majiul mustatsna jumlatan, dan datangnya mustasna dalam keadaan jumlah, dalam bentuk jumlah, huwa ma'alaihi Ibnu Hisham. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hisham. Dia berpendapat ada mustasna yang berupa jumlah. Taba'alil farra. Karena beliau ngikut pendapatnya Al-Farra dan Ibnu Kharuf. Wa ghairihima. Dan selain keduanya. Wa huwal asah. Dan itu yang lebih sahih. Termasuk di antara contohnya adalah illa contoh apa? Mustasna yang berupa jumlah. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al'adzab al-akbar. Ayat sebelumnya apa? Hah? Semuanya sudah hafal. Apa mundur? Apa? Lasta 'alaihim bimusaytir. Tidaklah engkau bisa memaksa mereka. Illa man tawalla wa kafar. Faman mubtada. Khabaru adalah yu'adzibuhu. Ya, yu'adzibuhu. Wal jumlah istitsna munqati' dan jumlah istitsna munqati'. Ya. Cukup dulu sudah. Ini waktunya hari Sabtu sampai jam 9 ya. Subhanallah wa bihamdika, syukurillah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.